إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan tafsir yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullah sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-224 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa la taj'alullaha 'urdatan لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم." Kata Allah, jangan jadikan Allah sebagai penghalang dalam sumpahmu untuk tidak berbuat baik, untuk tidak bertakwa, untuk tidak memperbaiki hubungan di antara manusia. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Akhwani fiddin a'azakumullah. Ayat ini berbicara tentang sumpah. Ada beberapa orang yang bersumpah tetapi bersumpah untuk memutus silaturahmi. Wallahi saya enggak akan datang lagi ke rumahnya. Abadan, sungguh demi Allah, saya enggak akan lagi berhubungan dengan dia selama-lamanya. Aku bersumpah dengan nama Allah, enggak akan lagi memberikan nafkah pada dia. Sebagaimana yang pernah terjadi pada beberapa sahabat. Ketika sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mendengar bahwa bibinya, saudaranya yang bernama Misbah ikut terbawa fitnah berbicara tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dia berkata, dia biasa memberikan bulanan uang untuk belanjanya selalu dijamin oleh Abu Bakar. Ketika kejadian itu dia menyatakan, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, mulai hari ini aku tidak akan lagi membantu dia. Maka dikatakan kepadanya, Jangan jadikan sumpahmu dengan nama Allah dijadikan sebagai penghalang kebaikan. Batalkan sumpahmu. Maka dibatalkan sumpahnya dan kembali memberikan nafkah kepada Misbah. Ikhwan ibn na'azakumullah, walaupun tidak dikatakan bahwa ini asbabun nuzul, tetapi contoh saja bahwa sekian banyak kejadian-kejadian seseorang bersumpah, ternyata bersumpah untuk menghentikan satu kebaikan atau menghentikan satu ketakwaan atau sebaliknya, untuk memutus sesuatu yang harusnya disambung seperti silaturahmi. Walaupun hukum asal dari sumpah untuk dijaga. Wala tanqudu aymanakum. Jangan kalian batalkan sumpah-sumpah kalian. Ba'da taukidiha. Setelah ditegaskan, setelah ditekankan sumpahmu, jangan dibatalkan. Disuruh untuk memelihara, hafizu. Peliharalah ala aymanikum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Sekian banyak ayat memerintahkan kita untuk menjaga sumpah. Apa maknanya menjaga sumpah? Menghormati nama Allah yang dijadikan sebagai sumpahnya. Wallahi, demi Allah, maka jangan dilanggar, jangan dibatalkan. Ini termasuk hifdzul aiman. Hukum asalnya disuruh untuk dijaga. Kecuali, ini sekarang kecualiannya. Kecuali kalau sumpah itu justru menghalangi kebaikan. Maka Allah katakan, La taj'alu Allah urdatan li aymanikum. Antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan jadikan sumpah kalian dengan nama Allah menjadi penghalang untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat ketakwaan, untuk islah, mendamaikan manusia. Jangan dijadikan penghalang sumpah-sumpah kalian. Ingat, Allah Maha mendengar sumpah-sumpah kalian. Alim, Maha mengetahui niat-niat kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihatlah ucapan Syekh Sa'di dalam tafsir yang ringkas ini. Qala al-maqsudu minal yamini wal qasami ta'zimul muqsam bihi wa ta'kidul muqsam alaih. Tujuan dari sebuah sumpah adalah dua sisi. Yang pertama, ta'zimul muqsam bihi. Pertama, mengagungkan yang dijadikan sebagai sumpah. Atas nama apa? Atas nama Allah. Maka itu pengagungan terhadap Allah. Ini yang pertama. Makanya tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Karena di situ tercakup, terkandung pengagungan. Kalau kita menyatakan demi bintang, artinya kita mengagungkan bintang. Tidak boleh. Ini maksud pertama. Ta'zim al-muqsam bihi. Bedakan dengan al-muqsam alaihi. Al-muqsam bihi, yani lafzul jalalah Allah. Apakah dengan wawul qasam, wallahi. Atau dengan ta'ul qasam, tallahi. Atau dengan ba'ul qasam, billahi. Tiga-tiganya sumpah. Wallahi, wa tallahi, wa billahi. Al-muqsam bihi, wallah subhanahu wa ta'ala. Wal maqsud min hadzal qasam ta'dhimun lil muqsam bihi. Tujuan pertama adalah mengagungkan yang dijadikan sebagai sumpah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau engkau melanggar, berarti engkau melanggar nama agung, nama yang besar, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ta'kidun lil muqsam 'alaihi. Yang kedua, penegasan terhadap yang muqsam alaih. Apa muqsam alaih? Muqsam alaihnya adalah isinya. Demi Allah, saya akan begini. Nah, ini kalimat saya akan begini, itu muqsam alaih. Sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang diputuskan, sesuatu yang dikatakan ini ditegaskan dengan wallahi. Ditegaskan dengan wallahi. Maka faedah kedua adalah penegasan. Ta'kidun lil muqsam alaih. Penegasan dari apa yang dia sumpahkan. Wa kana Allah ta'ala qad amara bihifdzil aiman. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayatnya memerintahkan untuk menjaga sumpah-sumpah. Hafidhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Wa kana min muqtada dhalika hifdzuha fi kulli syai. Dan termasuk penjagaan sumpah adalah penjagaan dari segala sisinya. Nama agung Allah yang dijadikan sebagai sumpah jangan dilanggar, jangan dijatuhkan. Apa yang sudah diucapkan jangan dilanggar. Walakin Allah ta'ala istatna, tetapi dalam ayat ini Allah mengecualikan. Sumpah Hukum asalnya harus dijaga, harus dipelihara, harus dipegang kuat-kuat, karena engkau sudah bersumpah membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jaga sumpah-sumpah kalian. Tetapi istatna Allah ta'ala min dhalik, Allah mengecualikan dari sumpah-sumpah tadi, idha kanal bir bil yamin yatadamman tarku ma huwa syarra. Kecuali kalau sumpahmu itu mengandung kejelekan. Demi Allah, saya tidak mau bersedekah lagi. Loh, sedekah perbuatan baik. Kok bersumpah untuk tidak sedekah? Batalkan sumpahmu. Boleh dibatalkan. Batalkan. Kan disuruh untuk menjaga sumpah. Iya, disuruh menjaga sumpah, disuruh pula menjaga syariat. Ayuhuma aqwa? Mana yang lebih kuat? Perintah untuk menjaga sumpah dan perintah untuk menjaga syariat. Mana yang lebih tinggi? Menjaga syariat lebih tinggi. Dan kaidahnya dalam qaid fiqhiyah, idza tazahamat, kalau berdesak-desakan dua perintah, maka kerjakan yang paling penting di antara keduanya. Maka kerjakan ahammuhuma. Insyaallah akan dibawakan oleh beliau, oleh Syekh Sa'di nanti, tentang masalah idza tazahamatil masalih quddima ahammuha. Kalau berdesak-desakan dua perintah, ini harus dikerjakan, maka kerjakan yang lebih utama, yang lebih penting dari keduanya. Allah kecualikan sumpah-sumpah yang mengandung kejelekan-kejelekan. Fanaha ibadahu an yaj'alu aymanahum 'urdatan. Allah larang kita, hamba-hambanya, untuk menjadikan sumpah sebagai penghalang kebaikan. Waha'ilah, makna urdah adalah mani'ah, waha'ilah penghalang, an yabarru, untuk berbuat baik, an yaf'alu khaira, menghalangi untuk berbuat kebaikan-kebaikan, aw yattaqu, atau menghindari kejelekan-kejelekan, aw yusrihu bainan nas, atau menghalangi dari perdamaian, perbaikan hubungan antara manusia. Faman halafa ala tarki wajibin wajaba hanthuhu. Maka siapa yang bersumpah untuk meninggalkan kewajiban, maka harus membatalkan sumpahnya. Wallahi saya tidak akan sholat lagi. Ya harus dibatalkan sumpahnya. Wajib hukumnya membatalkan sumpahnya. Waharrama iqamatuhu ala yaminih, dan haram baginya untuk terus menerus di atas sumpahnya. Waman halafa ala tarki mustahabbin, kalau dia bersumpah untuk meninggalkan satu kebaikan, bukan wajib tapi mustahab hukumnya, maka mustahab pula untuk dibatalkan. Perhatikan kaidahnya. Kalau bersumpah untuk meninggalkan kewajiban, wajib dibatalkan sumpahnya. Kalau bersumpah untuk tidak mengerjakan yang mustahab, maka mustahab dianjurkan untuk membatalkan sumpahnya. Istahabba lahul hadats. Sekarang sebaliknya. Kalau dia bersumpah untuk mengerjakan yang haram, demi Allah, saya akan berbuat yang haram ini, juga wajib dia untuk membatalkan sumpahnya. Dan haram untuk melanjutkan sumpahnya. Sebaliknya kalau dia bersumpah dengan sesuatu yang makruh, wallahi saya akan kerjakan ini, yang makruh-makruh, demi Allah saya akan berbuat seperti ini, padahal makruh, maka dianjurkan untuk membatalkan sumpahnya. Walaupun tidak sampai wajib, karena perkaranya bukan haram tapi makruh. Waman halafa, siapa yang bersumpah ala fi'li makruhin istahabbal hanas, maka dia wajib membatalkan, maka dia dianjurkan untuk membatalkan. Wa amal mubah, adapun kalau dia bersumpah untuk mengerjakan sesuatu yang mubah, maka disuruh untuk menjaga sumpahnya. Bukankah kamu sudah bersumpah untuk mengerjakan perbuatan mubah, kerjakan. Apalagi bersumpah untuk sesuatu yang baik. Demi Allah, saya akan puasa. Wallahi, aku bersumpah dengan nama Allah, saya akan puasa Senin Kamis. Oh, harus. Tidak boleh dia langgar sumpahnya. Bukan hanya mubah, tetapi perkara yang afdal, perkara yang bagus. Qala fayanbaghi fihi hifdzul yamin 'anil hanath. Maka harus dia menjaga sumpahnya dan jangan dibatalkan. Wa yastadillu bihadhil ayati 'alal qa'idatil masyhurah. Maka ayat ini menunjukkan dalil atas sebuah kaidah yang dipakai oleh fuqaha berdasarkan sekian dalil, di antaranya dalil ini yaitu idza tazahamatil masalih qaddima ahammuha. Kalau berdesak-desakan beberapa kebaikan, maka kerjakan yang paling pentingnya. Disuruh dia untuk menjaga sumpah. Disuruh juga untuk mengerjakan syariat. Ternyata sumpahnya untuk meninggalkan syariat. Bagaimana? Perintah menjaga sumpah ada. Perintah menjaga syariat ada. Sekarang kalau dia kerjakan sumpahnya, ditinggal syariat. Kalau kita kerjakan syariatnya, ditinggal sumpah. Ini namanya tazahamat. Ini namanya tazahamatil masalih. Berdesak-desakan dua perintah. Maju kena, mundur kena. Ini melanggar, ini melanggar. Bagaimana? Mana yang mau dilanggar? Sumpahnya yang dilanggar atau syariatnya yang dilanggar? Sumpahnya yang dilanggar. Karena aham syai, karena yang paling penting adalah syariat. Maka dikatakan di sini oleh Syaikh, fanaha afahuna tatmimul yamin maslahatun. Dalam kejadian ini ada dua maslahat. Yang pertama, menyempurnakan sumpah itu maslahah. Peganglah sumpah-sumpah kalian, kata Allah. Wala tanqudul aiman ba'da tawkidiha. Jangan batalkan sumpah setelah ditegaskan. Ini maslahah. Wa imtithalu awamirillah, dan mengerjakan perintah-perintah Allah dalam perkara tersebut juga maslahah. Ayyuhuma akbar, mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Perintah untuk menyempurnakan sumpah atau perintah untuk mengerjakan kewajiban? Perintah untuk mengerjakan kewajiban lebih tinggi. Maslahatun akbar. Maslahatun akbar min dzalik. Faquddimat dzalik, maka didahulukan yang lebih besar. Kerjakan syariat. Sumpahnya batalkan. Sumpahnya batalkan. Dan ini didukung pula dengan hadis-hadis yang sahih. Dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir. Seperti yang sabit dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni wallahi insyaallah la ahlif ala yaminin fa ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairun wa tahallaltuha." Saya ulangi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, "Inni wallahi, sungguh aku demi Allah, insyaallah tidak bersumpah dengan satu sumpah pun kemudian melihat yang lebih baik kecuali aku akan batalkan sumpahku dan aku kerjakan yang lebih baik." Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fa ara ghairaha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khair." Kalau aku bersumpah, ternyata ada yang lebih baik dari apa yang sudah aku sumpahkan, maka aku kerjakan yang lebih baik. "Wa tahallaltuha," dan aku batalkan sumpahku. Aku batalkan sumpahku. Hadis yang kedua disebutkan dari Abdurrahman ibn Samurah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abdurrahman, ya Abdurrahman ibn Samurah, jangan engkau minta kepemimpinan. Sungguhnya kalau engkau diberi kepemimpinan bukan karena minta Allah akan bantu kamu. Tetapi kalau engkau jadi pemimpin karena minta, Allah akan serahkan engkau pada dirimu sendiri. Ya Abdurrahman, idza halaf, kalau kau bersumpah, ala yaminin, atas satu sumpah, faraaita ghairaha khairan minha, kemudian engkau melihat yang lain lebih baik dari itu, fa'til ladhi huwa khair, maka kerjakan yang lebih baik. Wa kafir an yaminik, dan tebuslah sumpahmu. Suruh dibatalkan sumpahnya dan ditakfir, membayar kafarah. Kafarah dari sebuah sumpah adalah puasa 3 hari turut-turut. Demikian pula dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah dengan satu sumpah dengan nama Allah, kemudian melihat sesuatu yang lain lebih baik daripadanya, falyukaffir an yaminih, hendaklah dia membatalkan sumpahnya, membayar kafarah. Waliyaf'al alladhi huwa khair, dan kerjakan apa yang lebih baik. 3 hadis ini diantaranya. Masih banyak lagi hadis-hadis yang seperti ini, yang kesimpulannya disuruh untuk membatalkan sumpahnya dan kerjakan yang lebih baik. Apalagi kalau bersumpah untuk tidak berbuat baik. Lebih-lebih lagi. Allah melarang, jangan jadikan nama Allah untuk menghalangi kebaikan. Demi Allah, saya gak akan bantu dia lagi. Demi Allah, saya tidak akan bersedekah lagi. Demi Allah, saya gak akan menyambung silaturahmi abadan. Bertentangan dengan perintah dari Allah dan Rasulnya untuk bersedekah, untuk bersilaturahmi, untuk berikan maaf. Demi Allah, aku gak akan memaafkannya selama-lamanya. Ini sumpah-sumpah yang seperti ini, Allah katakan jangan jadikan nama Allah untuk penghalang kebaikan-kebaikan. La taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan jadikan nama Allah dalam sumpahmu untuk menghalangi kebaikan. Qul inna a'udzubikumullah, sekarang contoh yang paling ringan, yaitu sumpah dengan sesuatu yang mubah. Sumpah dengan sesuatu yang mubah. Demi Allah, saya akan berbuat demikian. Atau demi Allah, aku bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan ini. Mubah. Dikerjakan boleh, enggak dikerjakan boleh. Ternyata ada sesuatu yang lebih baik. Ini sesungguhnya mubah. Hukum asalnya tepati. Tetapi ra'a khairan minha. Ternyata melihat yang lebih baik. Demi Allah, aku bersumpah bahwa hari ini saya tidak akan keluar rumah. Ya silakan saja. Kecuali salat ke masjid. Ternyata ada yang ngajak taklim. Sekarang ada daurah. Hari ini. Ustaz Fulan, Syekh Fulan, Imam Fulan. Saya sudah bersumpah untuk tidak keluar. Bagaimana? Mana yang lebih baik? Untuk tetap menjaga sumpahnya? Atau dia keluar? Hah? Ilmu barakallahu fikum, tentunya lebih baik. Batalkan. Tidak mengapa. Maka inilah jawaban bagi mereka-mereka yang kebingungan karena sudah kadung terikat dengan kelompok-kelompok hizbiyah, bahkan sudah baiat dengan nama Allah, saya akan setia kepada fulan dan fulan. Setiap dinasehati untuk kembali pada sunnah, meninggalkan kelompok hizbiyahnya, selalu berkata, tapi saya sudah bersumpah dengan nama Allah. Kenapa bingung? Batalkan sumpahmu, selesai. Lo boleh batalkan sumpah. Bukan hanya boleh, kalau ternyata itu adalah sesuatu yang salah, bersumpah bukan kepada penguasa, tetapi bersumpah kepada imam-imam yang bukan imam sungguhan. Khalifah-khalifahan. Imam-imaman. Ya batalkan saja, selesai. La taj'alullah 'urdatan li'aymanikum. Jangan jadikan sumpahmu dengan nama Allah penghalang kebaikan. Ini kebaikan. Tinggalkan yang salah, kembali kepada yang benar. Tinggalkan bid'ah kepada sunnah. Tinggalkan jamaah hizbiyah dan bergabunglah bersama para ulama ahli sunnah. Selesai. Batalkan sumpahmu. Ini khana ibn a'azakwa, alhamdulillah. Al-fiqh. Ilmu akan menyelamatkan. Sebagian besar manusia celaka, binasa, sesat, menyimpang karena tidak paham. Mengira bahwa sumpahnya tidak bisa dibatalkan sama sekali. Saya sudah kadung sumpah, tidak bisa. Pokoknya saya akan setia sama fulan. Karena saya sudah baiat kepadanya. Saya sudah bersumpah demi Allah. Dengan nama Allah, aku bersumpah untuk setia dan taat kepada Imamul A'zam fulan ibni fulan. Terus, pegang terus dalam keadaan salah. Fahada jahilun. Ini adalah kebodohan. Barakallahu fikum. Walhamdulillah, di sini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan jadikan sumpah dengan nama Allah sebagai penghalang kebaikan. Kalau ada sesuatu kebaikan, batalkan sumpahmu, kerjakan yang baik. Didukung dengan ucapan Rasulullah SAW yang sekian banyak sebagai tafsir dari ayat ini, bahwa Nabi menyatakan, kalaupun aku bersumpah dengan sesuatu yang baik, baik loh ini, benar, tidak seperti mereka, sumpah setianya salah. Ini benar. Bersumpah dengan sesuatu yang benar. Tetapi ada sesuatu yang lebih baik daripadanya. Kata Nabi, aku akan batalkan sumpah ini untuk mengerjakan yang lebih baik. Walaupun sama-sama baik. Tetapi kalau ada yang lebih baik, batalkan sumpahnya. Hadisnya Bukhari, Muslim, dalam riwayat Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abdurrahman, Ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhum. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita selesaikan sedikit ya. Qala rahimahullah, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma khatama al-ayah bihadainil ismain." Kemudian Allah tutup ayatnya dengan menyebutkan dua namanya yang agung, nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sami' dan Alim. Maha mendengar, maha mengetahui. Yani wallahu Sami'un ay li jami'il aswat. Allah maha mendengar segala suara. Allah maha mendengar termasuk suara sumpah kalian. Wallahi, watallahi, wabillahi. Semua itu Allah tahu, Allah dengar. Alimun, dan Allah maha tahu. Ay alimun bil maqasid wan niyat. Allah tahu pula niatnya dalam hatimu. Suaranya di mulutmu terdengar, niatnya di hatimu diketahui. Wallahu alimun. Allah Sami'un alimun. Maha mendengar dan maha mengetahui. Mendengar suara sumpah kalian dan tahu niat-niat kalian. Wa minhu sima'uhu li aqwalil halifin. Di antaranya Allah maha mendengar, mendengar sumpah-sumpahnya orang yang bersumpah. Dan mengetahui tujuan-tujuan mereka ketika bersumpah. Hal iya khairun amsyar. Apakah niatnya baik atau niatnya jelek. Allah tahu. Wa fi dhimni dhalika. Tentunya, di dalam berita, kalau Allah maha mengetahui dan maha mendengar, ada tahdzir, ada peringatan, hati-hati dalam bersumpah. Karena Allah maha mendengar sumpahmu. Hati-hati dalam meniatkan dalam hatimu, karena Allah tahu niat-niat kalian. Ya tadamman at-tahdzir, mengandung peringatan, min mujazatihi, bahwa niscaya engkau akan dibalas sesuai dengan niat-niatmu. Wa anna a'malakum wa niyatakum qad istaqarra 'ilmuha 'indah, dan bahwasanya amalan kalian dan niat-niat kalian sudah tercatat ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah katakan, la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Kemudian Allah ingatkan, karena berkait, saya baca karena berkait dengan pembahasan, kata Allah, Allah tidak menghukum kalian pada sumpah-sumpah yang tidak serius. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, tetapi akan dihitung, akan dihisab, akan ada balasannya kalau itu sumpah-sumpah yang dengan niat di hati kalian. Bima kasabat qulubukum. Di dalam ayat lain disebutkan mirip seperti ini, tetapi Allah katakan bima aqadtumul aiman. La yu'akhidukum Allah bil lagwi fi aimanikum, tetapi yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah akan menghitung kalau sumpah itu serius dari hati kalian dengan niat aku bersumpah. Wallahi. Tetapi kalau sumpah-sumpah yang tidak serius, maka enggak ada hukumnya. Apa sumpah-sumpah tidak serius? Akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala, yaitu sumpah-sumpah yang biasa di lidah-lidah orang Arab. Mengatakan iya pakai wallah, mengatakan tidak pakai wallah juga. La wallah. Naam wallah. La wallah. Bala wallah. Mesti pakai wallah. Demikian pula ketika melihat orang yang bermain panah. Rasulullah SAW dengan sahabat berjalan melihat orang yang sedang main panah. Satu orang melihat orang sedang memanah dan menyatakan kena wallah. Kata yang satu, tidak wallah. Tiba Allah enggak kena. Kena wallah. Tidak kena demam. Kemudian kena atau kemudian dipanahkan. Ternyata kena atau ternyata tidak kena, salah satunya ada yang melanggar sumpah berarti kan. Kata sahabat yang bersama Rasulullah, ya Rasulullah, hadatsar rajul, orang itu melanggar sumpah. Dia bilang kena demi Allah, ternyata enggak kena. Atau sebaliknya, mengatakan tidak kena demi Allah, ternyata kena. Maka turun ayat tadi. Yang kayak gitu tidak dibahas. Itu berbeda dengan sumpah-sumpah yang sedang dibahas tadi. Kalau sumpah yang serius, aku demi Allah mulai hari ini akan begini-begini, aku bersumpah dengan nama Allah, itu niat. Maka itu yang ada hukumnya. Kalau melanggar, maka dia melanggar sumpah. Nasallahu taufiq wal afiyah. Hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.